بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kitab Tafsir Al-Muyassar, masih dalam pembahasan tafsiran dari Quran Surat Al-Baqarah yang kali ini mulai memasuki ayat ke-115. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ولله المشرق dan hanya milik Allah timur wal maghrib dan barat kemana saja kalian hadapkan diri kalian, maka di situ ada wajah Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha luas rahmat dan karunia-Nya, alimun dan maha mengetahui. Sebab turun ayat ini adalah dulu ketika Ka'bah atau kiblat kaum muslimin itu dirubah, yang pada awalnya Baitul Maqdis menjadi Ka'bah, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat di atas kendaraan dengan menghadap ke arah kendaraan itu menghadap, maka ini dikecam oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengecam Rasulullah, mengecam kaum muslimin. Dan sebagai jawabannya, maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, walillahil masyriqu wal maghribu, milik Allah, timur dan barat. Kemanapun kalian hadapkan diri kalian, maka di situ ada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas karunianya, rahmatnya, dan maha mengetahui. Bukan menjadi soal ketika Ka'bah, ketika kiblat dirubah pada awalnya ke Baitul Maqdis, kemudian ke Ka'bah. Karena itu kehendak Allah. Dan itu pula yang sangat diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak menjadi soal ketika Nabi SAW berada di atas kendaraan, kemudian sholat sesuai dengan kemana arah kendaraan itu melaju. Ya, ini sekali lagi bukan menjadi soal. Karena kemanapun kita menghadap, maka di situ ada Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsiran dari ayat ini, qala walillahi jihatuha syuruqus syamsi wa ghurubiha wa ma bainahuma fahuwa malikul ard kulliha fa ayyu jihatin tawajjahtum ilaiha fis salati bi amrillahi lakum fa innakum mubtaghuna wajhah walam tukhriju an mulkihi wa ta'atihi innallaha wasi'ur rahmati bi ibadihi alimun bi af'alihim la yaghibu anhu minha syai'un. Di ayat ini, ayat yang ke-115, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa hanya milik Allah. Jihatuha, syuruqus syamsi wa ghurubuha. Hanya milik Allah dua arah. Yang pertama, timur. Timur adalah tempat terbitnya apa? Matahari. Yang kedua, arah barat. Barat adalah tempat terbenamnya matahari. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala hanya mencukupkan dua arah ini. Allah tidak menyebut selatan, Allah tidak menyebut utara. Allah hanya menyebut timur dan barat. Kenapa? Karena di timur dan di barat ini ada tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya apa? Timur tempat terbitnya matahari, sedangkan barat tempat terbenamnya matahari. Ya, jadi Allah mencukupkan dengan hanya menyebut timur dan barat. Dua arah ini hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fahuwa malikul ardi kulliha. Allah menjelaskan di ayat itu bahwa Allah lah malikul ard, yang merajai, memiliki bumi. Kulliha, semuanya. Fa'ayyu jihatin tawajjahtum ilaiha fis salah. Maka arah mana saja yang kalian hadapkan diri kalian di waktu sholat, bi amrillahi lakum, tentunya dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian, fa innakum mubtaghuna wajha, maka sesungguhnya yang kalian harapkan, yang kalian inginkan adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Lam tukhriju an mulkihi wa ta'atihi, kalian tidak keluar dari kerajaannya Allah dan ketaatannya kepada dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya, maha luas kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Alimun bi'af'alihim, maha tahu atas segala perbuatan hamba-hambanya. La yaghibu anhu min hasyai'un, tidak ada sesuatu pun yang luput darinya. Nah, ini ayat yang ke-15. 115. Berikutnya 116. Wa qalu takhadallahu walada subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Wa qalu, dan mereka orang-orang Yahudi, Nasrani, bahkan juga kaum musyrikin, ya, mereka mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil atau menjadikan seorang anak. Subhanah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mempunyai apa? Anak. Ballahu ma fis samawati wal ard, justru semua apa yang ada di langit dan di bumi, ya, kullun lahu qanitun, semuanya dalam keadaan tunduk kepadanya. Dalam keadaan tunduk kepadanya. Ketundukan ini dibagi dua, ada ketundukan yang bersifat umum. Ketika Allah mengatakan kullun lahu qanitun, semuanya dalam keadaan tunduk kepada Allah, dibagi menjadi dua. Yang pertama, tunduk yang bersifat umum, artinya semua makhluk tanpa terkecuali, yang kafir, yang muslim, dalam keadaan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketundukan yang bersifat khusus. Apa artinya? Artinya adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dilakukan oleh kaum muslimin, mukminin. Mereka tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk melakukan ibadah. Nah, Tafsiran dari ayat ini, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ وَالْمُشْرِكُونَ اِتَّخَذَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَلَدًا تَنَزَّهَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ الْبَاطِلِ بَلْ كُلُّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مُلْكُهُ وَعَبِيدُهُ وَهُمْ جَمِيعًا خَاضِعُونَ لَهُ مُسَخَّرُونَ تَحْتَ تَدْبِيرِهِ. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Yahudi, Nasrani, musyrikin, mereka semuanya sepakat menyebut bahwa Allah telah mengangkat seorang anak. Ada yang mengatakan bahwa malaikat adalah banatullah, anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Ya. Semua Yahudi, Nasrani, musyrikin, mereka mengatakan bahwa Allah telah mengangkat seorang anak. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tanazzaha, mensucikan dirinya, membersihkan dirinya karena Allah tidak butuh anak. Kata Allah Subhanahu wa taala subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ini memberi faedah kepada kita bahwa tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, itu artinya tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala min kulli aibin wa naqsin, dari segala hal yang berbau cacat dan kekurangan. Karena Allah pemilik kesempurnaan dalam segala hal. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya an hadzal qaulil batil, dari pernyataan yang batil ini. Bahkan kullu ma fis samawati wal ardi, ayat itu Allah jelaskan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi, mulkuhu, di bawah kerajaannya, di bawah kekuasaannya, wa abiduhu, dan menjadi hambanya. Wa hum jami'an khadi'una lahu, dan mereka semua yang hidup di langit, di bumi, ya, makhluk Allah, khadi'una lahu, tunduk patuh kepadanya, musakhkharuna tahta tadbirihi, berjalan di bawah pengaturannya, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ayat yang ke-117. Badi'us samawati wal ard, wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Beda ya antara kata khalaqah dengan badi'. Kalau badi' itu menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Badi', oleh karena itu kata bid'ah itu artinya sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Dalam Al-Quran badi', sesuatu yang baru, badi', badi'us samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Jadi betul-betul Allah yang mengawalinya. Mengawali penciptaan langit dan bumi. Tidak ada seorang pun yang punya saham dalam penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ya. Bagaimanapun bagusnya ciptaan, ya, kita tetap tidak bisa mengalahkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun sempurnanya buatan kita, tetap tidak bisa mengalahkan buatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, sekalipun bagus, maka tidak lepas dari contoh. Karena ada sebelumnya, kemudian kita ikuti. Atau kalaupun tidak ada contoh, maka kita hanya mampu merangkai sesuatu yang memang bahan-bahannya sudah ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengadakan segala sesuatu yang pada awalnya tidak ada. Bahannya pada awalnya tidak ada. Contohnya pada awalnya tidak ada. Allah menciptakan tanpa ada bahan sebelumnya dan tanpa ada contoh sebelumnya. Ini perbedaan antara ciptaan Allah dengan ciptaan makhluk. Ya. Nah, badi'us samawati wal ardi, ialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Wa idza qadha amran, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki satu urusan, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tinggal mengatakan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Nah, ini menggambarkan betapa maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tafsiran dari ayat ini, qala walillahi ta'ala huwa khaliqus samawati wal al ala ghairi mithalin sabqin. Di ayat ini, ayat yang ke-117, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa Allah khaliqus samawati wal al, pencipta langit dan bumi. Ala ghairi mithalin sabqin. Ala ghairi mithalin sabqin. Tanpa ada contoh sebelumnya. Wa idza qaddara amran, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki satu urusan, wa arada kaunahu, dan ingin menjadikannya, fa inna ma yaqulu, maka Allah hanya tinggal mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka segala perkara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi. Nah, ini sekali lagi menggambarkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Ya. Nah, dan Allah maha kuasa karena Allah yang menciptakannya. Apapun yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menahannya. Nah. Berikutnya ayat yang ke-118. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وقال الذين لا يعلمون, kata Allah, dan berkata orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, لولا يكلمنا الله, laula yukallimunallah, seandainya Allah langsung bicara kepada kami. Ini perkataan orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak tahu. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala langsung bicara kepada kami tentang kebenaran engkau wahai Muhammad sebagai nabi dan rasul, au ta'tina ayah, atau minimalnya Allah mendatangkan tanda-tandanya kepada kami, mungkin bisa kami terima. Ini pernyataan orang-orang yang sombong, orang-orang yang membangkang, ya, orang-orang yang menyangsikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyangsikan kebenaran nubuah dan risalahnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka bahwa aku adalah Nabi dan Rasul Allah, maka mereka mengatakan, kalau seandainya Allah yang langsung bicara kepada kami, memberitahukan bahwa engkau adalah Nabi dan Rasul, atau paling tidak, kalau seandainya Allah yang mendatangkan kepada kami tanda-tandanya, bukti-buktinya, mungkin kami percaya. Ini omongan siapa? Alladzina la ya'lamun. Omongan orang-orang yang tidak punya ilmu. Omongan orang-orang yang jahil. Ya. Kemudian kata Allah, kadzalika qala alladzina min qablihim. Begitu pula ucapan orang-orang sebelum mereka. Mithla qaulihim, persis sama seperti ucapan mereka. Ada orang-orang sebelum mereka yang juga menentang, mendustakan para nabi-nabi dan rasulnya. Bahasanya sama. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung memberitahukan kepada kami, atau paling tidak Allah mendatangkan tanda-tandanya kepada kami, maka pasti kami akan percaya. Sama bahasanya, sama kalimatnya. Ya. Dulu umat Nabi Musa mengatakan hal yang seperti itu kepada Musa. Sekarang umat Nabi Muhammad mengatakan hal yang seperti itu. Yang jahil, yang bodoh. Ada kesamaan dalam hal apa? Kata-katanya. Ya. Kenapa bisa begitu? Tashabahat qulubuhum. Karena ada kemiripan, ada kesamaan hati-hati mereka. Hati-hatinya itu ada kesamaan. Kemudian kata Allah, qad bayyanal ayat, sungguh sebenarnya kami, kata Allah, telah menjelaskan tanda-tandanya, telah menjelaskan bukti-buktinya. Liqaumi yuqinun, bagi kaum yang memang yakin. Ya. Baik, kita lihat tafsiran dari ayat ini. Waqala al-jahalatu min ahli al-kitab wa ghairihim li nabiyillah wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sabilil inad. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita perkataan orang-orang yang jahil, jahalah, perkataan orang-orang yang jahil dari kalangan ahli kitab dan selain mereka kepada Nabi Allah dan Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk pengingkaran, pembangkangan. Apa kata mereka? Hala yukallimunallah mubasyaratan liyukhbirana annaka rasuluh. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak langsung menyampaikan kepada kami, memberitahukan kepada kami bahwa engkau adalah Rasulnya? Au ta'tina mu'jizatan minallah, atau kenapa Allah tidak mendatangkan kepada kami tanda-tanda mukjizat tadullu ala sidqika, yang menjadi bukti kebenaran omonganmu? Nah, ini perkataan orang-orang jahil dari kalangan ahli kitab dan selainnya. Kemudian di ayat itu Allah jelaskan mithlu hadzal qauli qalathul umamu min qablu lirusuliha inadan wa mukabaratan. Persis ya, kalimat ini pernah diucapkan oleh umat-umat sebelumnya. Kalimat ini pernah diucapkan oleh umat-umat sebelumnya kepada para rasul-rasulnya sebagai bentuk pembangkangan, kesombongan, dan pengingkaran. Jadi sama ya bahasanya. Nah, sebabnya apa? Kok bisa sama? Padahal zaman berbeda, ya enggak? Zamannya berbeda, pelakunya berbeda, tapi bahasa, kalimat yang keluar sama. Berarti ada sebabnya. Apa sebabnya? Bisababi tashabuh qulubis sabiqina wal lahiqina fil kufri wad dalal. Sebab ada kemiripan. Ada kemiripan isi hati orang-orang terdahulu dengan orang-orang yang datang kemudian dalam hal apa? Dalam hal kekufuran dan kesesatan. Kalau hati enggak bisa dibohongi. Hati tidak bisa dibohongi. Bisa saja berbeda zaman, berbeda tempat, berbeda orang. Tapi kita bisa mengetahui kok ada kesamaan. Kenapa? Karena ada kesamaan dan kecenderungan hati. Hati tidak bisa dibohongi. Makanya ada istilah, jangan dustai hatimu. Jangan dustai hatimu. Ya. Dalam pergaulan sehari-hari saja, kalau kita cenderung kepada seseorang, hati kita tuh cenderung kepada seseorang. Ada si A di mana kita cenderung. Ya. Hati kita tuh kayaknya sama dengan hati dia. Gitu. Meskipun kita bergaul dengan banyak orang yang lainnya, tetap saja terasa hambar kalau belum ketemu si fulan ini. Kenapa? Karena ada tasyabah qulub. Ada kesamaan hati, ada kecocokan, ya. Dan itu soal hati. Makanya jangan dustai hati. Ini dalam pergaulan. Ya. Saya saja misalnya, contoh. Banyak santri di sini, semua sama diperlakukan dengan perlakuan yang sama fulan fulan fulan fulan fulan, tapi ada kecenderungan, ada kecondongan dalam hati terhadap beberapa santri fulan fulan fulan fulan. Kenapa? Hati tidak bisa dibohongi. Kenapa? Karena ada kecocokan, ada kesamaan. Ya, dalam segala hal. Demikian juga dalam sebuah komunitas misalnya. Banyak yang tinggal di komunitas tersebut, tapi bisa ketahuan mana yang benar-benar jasad dan hatinya di situ, mana yang cuma jasadnya doang, hatinya tidak di situ. Kenapa? Hati enggak bisa dibohongi. Meskipun jasadnya di situ, kalau hatinya di luar tetap saja bakal ketahuan. Kok bisa ketahuan? Bisa. Dengan cara apa? Suatu saat dia akan mengucapkan kata-kata tanpa dia sadar. Dan itu menunjukkan kemana kecondongan hatinya. Atau akan melakukan sesuatu tanpa dia sadari. Apa yang dilakukannya menunjukkan kemana kecondongan hatinya. Jadi urusan hati tidak bisa dibohongi. Ya. Jangan dustai hatimu. Mungkin saja jasad di situ. Ari hatinya mati kemana? Ya. Cuma jasadnya saja. Hati Allah alam kemana? Makanya ada orang-orang yang duduk bersama dengan ahlu sunnah sekian lama, duduk bersama dengan ahlu sunnah, tapi awal akhir bakal ketahuan. Kenapa? Karena hati yang menjadi bukti. Ya. Kalau bersama dengan ahlu sunnah, bukan hanya sekedar jasadnya saja, tapi hatinya juga, maka akan tetap bersama. Tapi kalau cuma sekedar jasadnya, sementara hatinya tidak, awal akhir bakal lepas, bakal menjauh. Ya. Jadi kita semua punya hati. Oleh karena itu, hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Dari situ kita bisa menilai. Ada istilah dari kalangan para salaf, siapa yang menyembunyikan bid'ahnya di hadapan kami, ya kan? Maka tidak akan pernah tersembunyi kecenderungan apanya? Hatinya. Udah bakal ketahuan kok. Ya. Ada yang menyembunyikan bid'ahnya, hizbiyahnya disembunyikan. Dengan jurus-jurus sembunyikan. Ya, hizbiyahnya, bid'ahnya. Tetap akan ketahuan. Ini para salaf yang bicara, ya kan? Siapa yang menyembunyikan bid'ahnya di hadapan kami, hizbiyahnya di hadapan kami, maka tidak akan pernah luput, tidak akan pernah tersembunyi. Apanya? Kecenderungan hatinya, ulfahnya. Kata-kata ulfah itu soal hati. Karena kecenderungan itu lahir dari apa? Hati. Ya. Nah di sini kok sama? Perkataan sebagian orang-orang yang jahil dari kalangan ahli kitab kepada Nabi, kok sama dengan perkataan kaum yang sebelumnya? Padahal beda jarak, beda zaman. Kenapa bisa sama? Tasyabahat qulubuhum. Ada kesamaan hati mereka. Ya, Imam Abu Qilabah dulu ketika membahas tentang orang-orang Khawarij, meskipun mereka itu organisasinya berbeda, ya, pimpinannya berbeda, tetapi ijtama'u ala sayfin, mereka berkumpul pada satu hal. Apa itu? Pedang. Urusan apa? Pedang. Urusan memberontak. Mereka sama. Aduh, kelompok ini teroris, pimpinannya ini pimpinannya ini pimpinannya ini, organisasinya berbeda, tahun didirikannya pun berbeda. Ya, anggota-anggotanya berbeda. Tetap menyatu. Karena ada satu hal yang menyatukan. Apa itu? Sayf. Urusan sayf. Urusan pedang. Itu yang menyatukannya. Nah, dan itu lahir dari apa? Ideologi. Keyakinan. Keyakinan tempatnya dalam hati. Nah. Qala wa qad awdahna al-ayati lilladheena yusaddiquna tasdiqan jaziman liqaunihim mu'minina billahi ta'ala muttabi'ina ma syara'ahu lahum. Dan kami, kata Allah di ayat itu, ya. Allah menjelaskan bahwa kami telah menjelaskan ayat-ayat kepada orang-orang yang yusaddiquna, yang membenarkan, tasdiqan jaziman, dengan benar, likaunihi mu'minin billah, di mana mereka adalah benar-benar beriman kepada Allah, muttabi'ina ma syara'ahu lahum, dan mengikuti apa yang telah Allah syariatkan kepada mereka. Karena enggak akan ada yang luput, ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu mana yang mukmin, Allah tahu mana yang kafir. Allah tahu mana yang membenarkan, Allah tahu mana yang mendustakan. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-119. Inna arsalnaka bil haqq basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kata Allah, arsalnaka, kami telah mengutus wahai Muhammad bil haqq, dengan membawa kebenaran, agama yang benar. Basyira wa nadhira, sebagai pemberi peringatan dan penyampai kabar gembira. Wala tus'alu an ashabil jahim. Jangan sekali-kali engkau wala tus'alu an ashabil jahim. Tidak perlu ditanya, ya, an ashabil jahim, tentang orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan. Nah, atau orang-orang kafir. Tafsiran dari ayat ini, qala inna arsalnaka ayyuhar rasul bid-dinil haqq al-mu'ayyid bil hujaji wal mu'jizat faballaghahu lin-nasi ma'a tabshiril mu'minina bi khairi ad-dunya wal akhirah wa takhwifil mu'anidina bima yantadhiruhum min 'adhabillah wa laysat ba'dal balagi mas'ulan an kufri man kafara bika fa innahum yadkhuluna an-nar yawmal qiyamah wa la yukhri wa la yakhrujuna minha. Sesungguhnya di ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa kami, kata Allah, telah mengutusmu wahai Rasul bidinil haq, dengan membawa agama yang hak, dengan membawa agama yang benar. Ya, jadi sangat salah sekali ketika orang-orang jahil dari kalangan ahli kitab itu mengatakan bahwa coba kalau seandainya Allah datangkan tanda-tanda dan bukti-buktinya kepada kami. Semua bukti, semua tanda tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW itu sudah dijelaskan oleh Allah. Ya, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sejak sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dari sebelum itu, Nabi berakhlak dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak para anbiya dan para Rasul, dan itu menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad ini memang calon Nabi dan Rasul. Ya. Belum lagi ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, ketika Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bagaimana perubahan kehidupan di saat itu. Masa jahiliyah kemudian berubah, ya, berubah menjadi masa yang penuh dengan cahaya Islam. Ya. Kejelekan mulai terkikis, yang nampak adalah kebaikan. Kebaikan. Ini sebagai bukti, ini sebagai data bahwa Muhammad itu benar-benar sebagai Nabi dan Rasul. Ditambah lagi beliau datang ya, membawa wahyu kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang apa bukti yang ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala soal kebenaran Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Di ayat ini Allah katakan bahwasanya kami mengutus Muhammad bil haq, dengan membawa apa? Kebenaran, yaitu agama yang benar. Ya. Al muayyid bil hujaji wal mu'jizat, yang diperkuat dengan hujjah dan mu'jizat. Ya, diperkuat dengan hujjah dan mu'jizat. Dan salah satu mu'jizat beliau yang terbesar adalah apa? Al-Qur'an. Ya. فَبَلَّغَهُ لِلنَّاسِ مَا تَبْشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِخَيْرِ الدُّنْيَا بِخَيْرَيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Lalu beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikannya kepada manusia, menyampaikan agama yang benar ini kepada manusia, disertai dengan penyampaian kabar gembira kepada kaum mukminin, بِخَيْرَيْ, tentang dua kebaikan yang akan mereka peroleh, yaitu kebaikan di dunia dan akhirat. Wa takhwifil mu'anidin, serta menebar ketakutan ya, atau menakut-nakuti al mu'anidin, orang-orang yang menentang, membangkang, bima yang tadhiruhum, dengan apa yang akan mereka nantikan, min azabillah, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga jelaskan di ayat itu, وَلَيْسَتْ بَعْدَ الْبَلَاغِ مَسْعُولًا أَنْ كُفْرِ مَنْ كَفَرَ بِكَ. Adapun setelah Nabi Muhammad menyampaikannya, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bertanggung jawab kepada siapa saja yang kufur. Ya, kufur kepadamu, kepada Nabi Muhammad. فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, karena sungguhnya mereka, orang-orang yang kufur, yang mengingkari itu, akan masuk neraka pada hari kiamat. وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا, dan tidak akan keluar lagi darinya. Makanya Allah katakan, وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, tidak perlu ditanyakan soal siapa? Soal orang-orang yang al-jahim, yang bakal menghuni neraka, yang melakukan kejahatan, pembangkangan, nah, kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya ayat yang ke-120. Qala walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir walan tardha ankal yahud walan nasara. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah rela ridho kepadamu, wahai Muhammad. Hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Qul, katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang paling benar. Jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang kepadamu ilmu pengetahuan, maka sesungguhnya engkau tidak akan punya penolong, ya, selain Allah. Engkau tidak punya penolong, engkau tidak punya pelindung. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala walan tardha anka ayyuhar rasul al-yahud walan nasara illa idza tarakta dinak wattaba'ta dinahum. Di ayat ini Allah mengabarkan kepada rasul kita khususnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak akan rela kepadanya, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan tardha anka, Yahud dan Nasara tidak akan rela kepadamu wahai Rasul. Illa idza tarakta dinaka, kecuali kalau engkau tinggalkan agamamu, wattaba'ta dinahum, dan engkau ikuti agama mereka. Ya. Kalau kamu wahai Muhammad tinggalkan agamamu dan kamu ikuti agama mereka, baru mereka akan rela dan ridho kepadamu. Ya. Ini tipe-tipe, ini karakter orang-orang yang licik. Yahud licik sekali kan? Kalau orang Sunda mah bilang pinter kodek nu kieu teh. Ya. Maunya dimengerti oleh orang lain, dirinya sendiri tidak mau mengerti orang lain. Maunya mendapatkan perhatian dari orang lain, dirinya sendiri enggak mau perhatian kepada orang lain. Pengennya dipahami oleh orang lain, pahamilah aku ini begini keadaannya, tapi dia sendiri tidak pernah mau memahami orang lain. Bagaimana bisa? Ini namanya pinter kodek. Ingin diperhatikan tanpa mau memperhatikan orang lain. Karakter bahaya, sajiyah, qabihah. Karakter, watak yang jelek. Orang-orang Yahudi inginnya Muhammad itu ikut agamanya tanpa mereka ikut agama Muhammad, dan gak mungkin bagi mereka untuk itu. Ya, kamu wahai Muhammad ikuti agama kami. Nah, kalau kamu ikuti agama kami, kami akan menampakkan kerelaan dan keridhaan kepadamu. Selama kamu tidak mau mengikuti agama kami, maka kami tidak akan pernah menampakkan kerelaan dan keridhaan kepadamu. Lihat, ayat ini diawali dengan kata lan. Lan itu artinya nafiyah. Ya, ta'bid. Menandakan makna ta'bid. Abadan, selama lamanya. Jangka yang panjang. Jangka waktu yang panjang, bukan sebentar. Walam tardha, tidak akan. Ya, enggak akan. Lan. Nah, lit ta'bid. Nggak akan rela kepadamu orang-orang Yahudi dan Nasrani wahai Muhammad sampai kamu mengikuti agama mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabi kita di ayat ini, qul lahum, katakan kepada mereka wahai Muhammad, inna dinal islam huwa dinus sahih, bahwa agama Islam itu agama yang benar. Agama Islam adalah agama yang benar, pasti benarnya, nggak akan, tidak ada keraguan lagi di dalamnya, pasti Islam itu agama yang benar. Adapun para penganutnya, ya, tidak maksum. Tapi kalau agamanya pasti benar. Ya. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan bahwa agama saya agama yang paling benar, memang benar. Inna dina indallahil Islam, agama yang diakui yang paling benar di sisi Allah itu adalah Islam. Ya. Tapi lihat subhatnya orang-orang liberal dan orang-orang atau kaum yang sesat lainnya. Mereka mengatakan umat Islam itu merasa paling benar. Kalau agamanya memang. Tapi kalau penganut-penganutnya, orang-orangnya memang tidak maksum. Ya, tidak terjaga dari kesalahan. Nah, ada banyak orang yang mengatakan, oh ahlus sunnah itu. Ya, mereka orang-orang sunni itu merasa paling benar. Kalau soal manhajnya, iya. Tapi kalau soal individu-individu, tidak ada yang maksum. Nah, tidak ada yang maksum. Nah, di ayat ini, Allah perintahkan Nabi kita untuk mengatakan bahwa sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang benar. Wala in ittaba'ta ahwa'a haula ba'da alladhi ja'aka minal wahyi, malaka indallah min waliyin yanfa'uka wala nasirun yansuruka. Kemudian Allah mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kalau sampai engkau mengikuti hawa nafsu mereka, Karena mereka pernah menawarkan perdamaian, ya. Di antaranya dengan cara membagi waktu, ada sebagian waktu di mana mereka beribadah kepada Tuhannya Muhammad dan ada sebagian waktu di mana Muhammad beribadah kepada Tuhannya mereka. Ya. Kalau jangan sampai engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau sampai engkau mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang wahyu kepadamu, malaka indallah, maka engkau tidak punya lagi waliin, pelindung yang akan memberimu manfaat, dan tidak akan punya lagi penolong yang akan menolongmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal khitab wa in kana khassan bin nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa muwajjahun ilal ummah ammatan. Hadzal khitab, teks yang tertera di ayat ini, ya, meskipun khusus ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walan tardo anka, Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepadamu, maksudnya kepada Nabi kita, ya, meskipun teksnya khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa muwajjahun ilal ummati ammatan, namun ya ini berlaku ya kepada umat beliau secara umum termasuk kita. Kita juga harus ingat bahwa Yahudi Nasrani tidak akan pernah menampakkan kerelaan, keridhaan kepada kita sampai kita mau mengikuti agama mereka. Nah, jadi harus hati-hati, waspada. Ya. Ayat yang ke-121. Qala alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitab, ada orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab. Yatslunahu haqqa tilawatihi, kemudian mereka membacanya, mentilawahkannya dengan sebenar-benarnya. Ulaika, maka mereka lah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang kufur kepadanya, faulaika humul khasirun, maka mereka orang-orang yang rugi. Tafsiran dari ayat ini, alladzina atainahumul kitab minal yahudi wan nasara yaqra'unahu alqira'ata as-sahihata wa yattabi'unahu haqqal ittiba' wa yu'minuna bima ja'a fihi minal imani bi rasulillah wa minhum khatamahum nabiyuna rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menyebutkan bahwa ada orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, kata Allah, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ya, tidak semuanya kafir. Nah, ada yang beriman. Dari kalangan Yahudi dan Nasrani ada orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, kemudian mereka membacanya dengan benar. Wa yattabi'unahu haqqal ittiba, kemudian mereka mengikutinya dengan benar. وَيُؤْمِنُونَ بِمَا جَاءَ فِيهِ, dan mengimani apa yang ada di dalamnya, seperti keimanan kepada para Rasul Allah, ya, termasuk yang menjadi penutupnya, yaitu Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وَلَا يُحَرِّفُونَ وَلَا يُبَدِّلُونَ مَا جَاءَ فِيهِ, mereka juga tidak merubah-rubah isi kitab itu, tidak pula menggantinya. هَاُولَا, maka mereka yang seperti ini keadaannya, ya, dari kalangan Yahudi dan Nasrana dan Nasara, alladzina yu'minuna bin nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bima unzila alaihi, adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya. Berarti mereka disebut muslim, muslimin, ya, dari kalangan Yahudi, Nasara, yang mereka beriman kepada Nabi kita, beriman kepada Al-Quran, maka mereka tidak lagi disebut Yahudi dan Nasrani, tetapi mereka disebut muslimin. Nah, wa amal ladzina baddalu ba'dhal kitab wa katamu ba'dahu fa haula kuffarun bi nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bima unzila alaihi. Adapun orang-orang yang merubah atau mengganti ba'dhal kitab, sebahagian isi kitab, wa katamu ba'dahu, dan menyembunyikan sebahagian yang lainnya, maka mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kafir kepada apa yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengabarkan wa may yakfur bihi fa ulaika hum ashaddun nas khusranan indallah. Siapa yang kufur kepadanya, siapa yang kafir kepadanya, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kerugian yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berikutnya ayat yang ke-112. 122. Nah, masyaallah. Perhatian ya. Ngecek aja. 122. Allah berfirman, "Ya bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Kata Allah, "Ya bani Israil, wahai bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingatlah oleh kalian semua nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. "Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin," dan aku lebihkan kalian atas seluruh makhluk. Tafsiran dari ayat ini, Allah mengabarkan, "Ya dzurriyyata Yaqub," kata Allah kepada Bani Israel, "Ya dzurriyyata Yaqub," wahai keturunan Yaqub. Ya. Karena Bani Israel ini keturunan siapa? Yaqub. Nah, "Udzkuru ni'mati atau ni'ami al-kathirata 'alaikum," ingatlah oleh kalian nikmatku yang sangat banyak yang telah kuberikan kepada kalian. "Wa anni faddaltukum 'ala 'alami zamanikum, 'alami zamanikum bi kathrati anbiya'ikum wa ma unzila 'alaihim minal kutub," dan aku telah lebihkan kalian atas seluruh orang ya yang hidup di zaman kalian, atau seluruh manusia yang ada di dunia, "bikasrati anbiya'ikum," dengan apa Allah lebihkan? Allah lebihkan mereka dengan banyaknya para nabi dari kalangan mereka. Ya. "Wa ma unzila 'alaihi minal kutub," dan Allah lebihkan mereka dengan "unzila 'alaihi minal kutub," apa yang telah Allah turunkan dari kitab-kitab. Nah, Allah turunkan kitab Taurat, Zabur ya kepada mereka. Injil. Nah, ini sebuah keutamaan ya. Sebuah keutamaan bagi Bani Israel. Allah menghimbau kepada mereka khususnya untuk mengingat nikmat ini. Nah, kemudian di ayat yang setelahnya 123, Allah mewanti-wanti. Allah katakan, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a, wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'ah wa lahum yunsarun." Wattaqu yawman, kata Allah, takutlah kalian kepada suatu hari di mana seseorang tidak bisa menolong yang lainnya. "Wa la yuqbalu minha 'adlun," di hari itu tidak diterima adanya tebusan. "Wa la tanfa'uha syafa'ah," tidak bermanfaat pula syafaat ya. "Walahum yunsarun," dan mereka tidak akan ditolong, atau orang-orang yang hidup, orang-orang yang ada di situ, "la yunsarun," tidak akan ditolong. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala wa khafu ahwala yaumal hisab idz la tughni nafsun an nafsin syai'a wa la yaqbalu Allahu minha fidyatan tunjiha minal adzab wa la tanfa'uha wasatatan wala ahad yansuruha. Allah di ayat ini menakut-nakuti mereka, Bani Israel. Khofu, takutlah kalian, kata Allah, ahwala yaumal hisab, kengerian pada hari pembalasan. Kengerian pada hari pembalasan. Dan ini yang dimaksud dengan kata hari di ayat itu, wattaqu yauman, hendaknya kalian takut pada suatu hari. Maksudnya hari pembalasan. Ya. Kenapa harus takut dari hari pembalasan? Idla tughni nafsun an nafsin syai'a. Sebab seseorang tidak bisa membantu saudaranya, tidak bisa membantu temannya. Ya. Wala yaqbalullah min hafidyah, tunjiha minal azab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak akan menerima adanya tebusan yang bisa meringankan azab dan menyelamatkan dari azabnya. Wala tanfa'uha wasatah, tidak bermanfaat pula perantara-perantara. Kalau di dunia, perantara-perantara, ya, itu sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita, ya enggak? Kadang-kadang kalau kita ingin ketemu dengan seseorang secara langsung tidak bisa, tapi bisa melalui perantaranya. Jadi sesuatu yang bermanfaat. Tetapi semua perantara, ya, yang kita jadikan sebagai tumpuan di dunia, itu tidak bermanfaat di akhirat. La tanfa'u wasatah. La tanfa wasatah. Tidak akan bermanfaat perantara-perantara. Wala ahad, dan tidak ada seorang pun yang suruh, yang dapat memberikan pertolongan. Ya. Inilah hari hisab. Artinya seseorang harus berhadapan langsung dengan hisab itu. Berhadapan dengan Allah. Ya. Sendirian. Tidak ada yang membantu. Nah, tidak ada yang menolong. Sendirian. Setiap orang akan dihisab, setiap orang akan mendapatkan pengadilan. Nah, oleh karena itu khawatirkanlah hari ini, ya. Hari di mana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dengan kita selalu mengingat hari ini, maka akan timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan berusaha untuk memperbaiki diri kita sebagai modal nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-124. Ini insyaallah jadi penutup pembahasan. Qala wa idza Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Wa idza, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji, ya, rabbuhu oleh Rabbnya, bikalimatin, dengan kalimat-kalimat. Nabi Ibrahim diuji dengan apa? Dengan harusnya beliau melakukan hijrah sampai ke negeri mana? Negeri Syam. Ya, bayangkan, sampai negeri Syam. Kemudian beliau diuji dengan apa? Dengan diantaranya dimasukkan ke dalam api, kobaran api. Itu ujian dari Allah. Ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi beliau diuji oleh Allah agar menyembelih putranya siapa? Ismail. Semua itu dihadapi oleh Ibrahim dengan kesabaran. Ya. Dihadapi oleh Nabi Ibrahim dengan kesabaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus di sini dalam rangka memuliakan Nabi Ibrahim dan sebagai contoh bagi kita. Wa idzibtala Ibrahimu bikalimatin, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai macam kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat yang di sini adalah ketentuan syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa atammahunna, ternyata Nabi Ibrahim mampu melewatinya dengan baik. Subhanallah, mampu melewatinya dengan baik. Tidak ada satu ujian pun melainkan Ibrahim berhasil, selamat, lolos, menjadi pemenang pada ujian itu. Maka Allah katakan bahwa Ibrahim itu meskipun satu orang, kanat ummatan qanitah, bagaikan sebuah umat qanitah yang lurus istiqomah. Satu, bagaikan umat. Subhanallah. Ya. Kemudian di sini Allah katakan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Kata Allah, sesungguhnya aku ja'iluka, akan menjadikanmu wahai Ibrahim imaman, sebagai imam, sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Karena apa? Karena kesabarannya. Karena ketangguhannya. Ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Di Quran surat As-Sajdah. Ya. Dan kami, kata Allah, jadikan sebagian mereka itu sebagai pemimpin yang akan selalu memberi hidayah kepada manusia. Karena apa? Karena kesabarannya dan karena keyakinan kepada ayat-ayat kami, kata Allah. Maka Nabi Ibrahim adalah orang yang selalu pertama dalam segala hal. Ada riwayat dari Sa'id ibn al-Musayyab yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali berkhitan. Orang yang pertama kali berkhitan atau dikhitan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, pertama kali dikhitan. Nah, Beliau juga dikatakan sebagai orang yang pertama kali menjamu tamu. Pertama kali menjamu tamu. Ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Sa'id bin Musayyab, Ibrahim alaihi salatu wassalam juga sebagai orang yang pertama kali memotong kuku. Pertama kali berkhitan, pertama kali apa? Menjamu tamu, pertama kali memotong kuku, pertama kali memotong kumis. Dan orang yang pertama kali tumbuh di rambutnya uban. Nabi Ibrahim bertanya, "Ada apa ini uban ini?" Kemudian beliau mengatakan, "Oh, ini adalah sebuah kewibawaan. Jadi jangan khawatir ya, ada yang beruban." Oh, Masya Allah, wibawa tuh. Tanda apa? Tanda kewibawaan. Koma Pak Makmun, ada Pak Makmun? Ya, Pak Ade, Masya Allah ya. Bukan hanya kepala yang beruban, jenggot beruban. Itu tanda apa? Kewibawaan. Jadi gak perlu dicabut, makanya makruh kan mencabut apa? Uban. Kalaupun mau dirubah warnanya seperti Pak Abu Abdillah ini kan rubah. Sebenarnya jenggotnya itu putih, cuma jadi warna apa nih Pak? Kuning emas. Ya. Kewibawaan. Nah, Nabi Ibrahim pertama kali yang keluar apa? Ubannya. Ya, banyak di sini yang sudah beruban Masya Allah. Ya, wibawa itu. Jadi enggak perlu putus harapan. Aduh. Justru semakin mantap, semakin yakin. Wibawa itu. Ya. Nah, kita cukup dulu sampai di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.